mesra ta ora adanya bojo galak yen ta sorote ri patu jane ngerti ana ati sliramu nanging anane bisa wates kanca padha rawani dengu kabeh tresno yo yen ku wanang kawula Yang tak sorot-sorot deh, beri apa ku cari, ku ngerti ono.